السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Tashil Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas 3 poin terkait dengan sifat tawassut, sifat pertengahan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di dalam masalah ibadah, tidak berlebih-lebihan, tidak menyepelekan. Yang kedua, ahlu sunnah tawassut pertengahan di dalam bab asma was sifat. Mereka tidak seperti Jahmiyah yang gulu di dalam mensucikan Allah, sampai mereka menafikan semua nama dan sifat dari Allah. Begitupun yang mengikuti mereka setelahnya, Mu'tazilah. Walaupun Mu'tazilah nanti lebih minimal daripada Jahmiyah, artinya kesesatannya lebih parah Jahmiyah. Tetapi di waktu yang sama, Ahlu Sunnah tidak seperti Musyabbihah, Mumatsilah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ahlu Sunnah di tengah. Mereka menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat Allah, tanpa mereka mentakif, menanyakan bagaimana, tanpa mereka mentakwil, mengubah, tanpa mereka mentashbih, menyerupakannya dengan makhluk, tanpa mereka mentaktil, menolak, atau mentahrib, mengubah. Imraruha kama ja'a, kata Imam Syafi'i. Kami meyakininya sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini perkara gaib. Asma wa sifat perkara gaib. Kita dihukumi oleh Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita yang menghukumi diterima atau tidak diterima dengan akal kita. Nah, ini Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, kita sudah bahas sifat at-tawassut, sifat pertengahan ahlu sunnah wal jamaah di dalam bab al-qadha wal qadar. Ada qadariyah yang menafikan qadar. Ada jabariyah yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan qadar. Qadariyah mengatakan manusia merdeka, tidak terikat dengan ketentuan atau takdir atau kehendak Allah. Lawannya Jabariyah mengatakan manusia seperti daun yang mengikuti arah angin. Kemanapun angin berhembus, maka daun itu akan mengikuti. Atau seperti wayang yang tidak bisa bergerak kecuali ada dalang. Ini Jabariyah. Ahlu sunnah pertengahan. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena, kalam. Maka dikatakan kepadanya, uktub, tulislah. Maka dia berkata, wa madza aktub, ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Maka Allah berfirman, "Uktub maqadiral khalaiq." Tuliskanlah takdir makhluk. Ya, semuanya telah ditulis. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatunya telah kami catat di Lauhul Mahfuz. Tetapi di waktu yang sama, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya manusia memiliki ikhtiar. Ya, memiliki iradah, keinginan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang ingin beriman silahkan dia beriman, yang ingin kufur ya silahkan. Toh pada akhirnya qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana jalan petunjuk dan mana kesesatan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Anda mengikuti kebenaran dengan kesadaran penuh karena Anda menginginkan atau karena kita ingin mengikutinya. Kita meninggalkan kemaksiatan dengan kesadaran penuh tanpa ada paksaan bahwa kemaksiatan itu adalah sesuatu yang buruk. Jadi manusia bisa memilih. Ya, bisa melakukan apa yang dia inginkan. Walaupun apa-apa yang diinginkan oleh manusia akan terjadi apabila sesuai dengan iradah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kalian tidak bisa menempuh satu jalan menghendaki sesuatu kecuali jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan pagi hari ini kita ingin melihat sisi yang lain. Kita sudah bahas tadi tawassut, pertengahan dalam ibadah, pertengahan dalam asma wa sifat, pertengahan dalam bab qada dan qadar. Hari ini kita akan baca sikap pertengahan Ahlus Sunnah fi babil wa'di wal wa'id. Di dalam bab terkait dengan ayat-ayat yang berisi janji-janji Allah berupa kebaikan, ampunan, pahala, dan ayat-ayat Allah yang terkait dengan wa'id, yaitu ancaman-ancaman. Karena kan di Al-Quran ada bushra, ada kabar-kabar gembira, tetapi di dalamnya terdapat inzar, terdapat peringatan-peringatan. Kabar gembira untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan peringatan untuk orang-orang yang menyimpang. Ternyata di dalam dua poin ini, dalam poin wa'ad, janji, wal wa'id, ancaman, ada yang berlebih-lebihan. Ada kelompok yang dominan kepada ancaman, ada kelompok yang dominan kepada janji-janji. Harusnya kan kalau memang dua-duanya berasal dari Quran, digabungkan. Kita ambil ayat-ayat yang sifatnya janji yang baik dari Allah untuk hambanya. Di waktu yang sama kita mengambil ayat-ayat yang sifatnya ancaman sebagai peringatan. Harusnya dipakai semua. Tapi sebagian kelompok tidak. Mereka lebih dominan, ada yang lebih dominan mengambil ayat-ayat janji berupa ampunan, luasnya rahmat Allah. Ini kita sering baca dalam sejarah, disebut misalnya Murji'ah. Tetapi fil muqabil, di hadapan lawannya Murji'ah, ada orang-orang yang hanya mengambil ayat-ayat ancaman saja, ancaman, ancaman, ancaman. Hidupnya berada dalam ketakutan yang luar biasa. Maka ini kita sebut dengan kelompok Khawarij. Ya, wa'idiyah, wa'idiyah atau khawarij, atau kadang disebut haruriyah. Ya. Ahlus Sunnah di tengah. Kita menetapkan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Latif, Latifun li'ibadi. Dia lembut kepada hamba-hambanya. Tetapi di waktu yang sama, kita pun menyeimbangkan rasa harap dengan rasa takut. Takut bahwa Allah itu adalah sari'ul hisab, cepat perhitungannya, syadidul iqab, keras hukumannya, dan lain sebagainya. Ini Ahlus Sunnah pertengahan. Tidak seperti Khawarij, tidak juga seperti Murji'ah. Coba kita lihat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, tawassata ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnah bersikap pertengahan, fi hadzal bab, di dalam bab ini, bainal wa'idiyah wa bainal murji'ah. Ahlu sunnah ada di tengah-tengah antara wa'idiyah, yaitu orang-orang khawarij, dan antara orang-orang murji'ah, karena dua-duanya ekstrim. Khawarij ekstrim dalam mengambil ancaman-ancaman, murji'ah ekstrim dalam mengambil janji-janji, kebaikan-kebaikan. Ahlu sunnah di tengah, dia menetapkan adanya ayat-ayat wa'id, ancaman, tetapi mereka pun meyakini adanya ayat-ayat berupa janji-janji yang baik yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Fal wa'idiyatu yaglibuna nususal wa'idi ala nususil wa'ad. Orang-orang wa'idiyah atau khawarij, mereka menjadikan ayat-ayat ancaman mengalahkan ayat-ayat janji. Jadi mereka tidak lagi melihat ayat-ayat janji yang berisi rahmat Allah itu luas, ampunannya banyak, lalu karunianya tidak terhingga. Itu tidak dibaca lagi oleh orang-orang khawarij. Ditinggalkan. Mereka hanya menjadikan ayat-ayat ancaman sebagai sesuatu yang dominan, yang mereka baca, yang mereka yakini, yang mereka amalkan. Wa minhumul khawarij, di antara kelompok wa'idiyah adalah khawarij. Alladzina, yaitu orang-orang yarauna meyakini, anna fa'ilal kabirati minal muslimin kazzani wa syaribil khamr kafirun mukhalladun finnar. Orang-orang khawarij meyakini bahwa apabila ada orang Islam yang melakukan dosa besar seperti zina atau meminum khamr, maka dia adalah orang kafir yang mukhalladun finnar, yang akan kekal di dalam api neraka. Ekstrim ya. Jadi ketika mereka mendapatkan ancaman dari ayat Al-Quran tentang orang yang misalnya minum khamr atau berzina, mereka katakan haulai kuffar ya mukhalladuna finnar, mereka kekal di neraka. Ini khawarij. Wa min aqaidil khawarij kadzalik, di antara akidahnya orang khawarij, annahum, bahwasanya mereka, yarawna, memandang, anna man waqa'a min wulatil amri fi ma'siyatin min kabairi dhunub, bahwa jika ada pemimpin, ada amir, ada sultan, ada khalifah yang melakukan kemaksiatan berupa dosa-dosa besar, wajabal khuruju alaihi, kita wajib memberontak. Ini khawarij. Ya. Jadi khawarij memiliki prinsip dalam akidah mereka, apabila ada wulatul umur, ada pemimpin, ada amir, ada sultan, atau apa istilahnya, yang mereka melakukan yartakib al-kabirah, kabirata dhunub, melakukan dosa-dosa besar, maka kita wajib memberontak dan tidak boleh taat kepada pemimpin tersebut. Ini doktrin siapa? Doktrin orang-orang khawarij. Walihada, oleh karena ini, kharaju alal khalifati ar-rashid Ali ibn Abi Talib. Dengan alasan inilah mereka memberontak kepada kepemimpinan khalifah yang mendapatkan petunjuk Ali bin Abi Talib. Wa qataluhu, bahkan mereka membunuh khalifah yang mulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Wa kharaju 'ala ad-daulataini al-umawiyyah wal-abbasiyyah. Sebagaimana mereka adalah pemberontak sepanjang zaman, memberontak kepada daulah Umayyah, memberontak kepada daulah Abbasiyah. Ini siapa? Orang-orang khawarij. wa hasala bisababi khurujihim hurubun kutila fiha man qatala fiha man qatal. Dan terjadilah disebabkan pemberontakan mereka, ya, terbunuh orang-orang yang terbunuh minal muslimin. Berapa banyak orang yang terbunuh diakibatkan akidah mereka yang sesat. Wa ashghalu bihal khalifataini al umawiyah wal abasiyah an harbil kuffar. Sehingga orang-orang para khalifah di masa Abbasiyah dan Umayyah disibukkan oleh mereka dibandingkan berhadapan dengan orang-orang kufar. Luar biasa. Yuharibuna ahlal Islam wa yadauna, ya, ubad al-awthan. Mereka memerangi orang-orang Islam tetapi membiarkan para penyembah berhala. Ini orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij. Wa min firqil khawarij, di antara kelompok khawarij nanti pecah lagi menjadi banyak kelompok, ya. Man yara anna al-imama idza waqa'a fi kabiratin yakfur. Di antara kelompok khawarij ada yang memiliki keyakinan bahwa seorang pemimpin kalau dia melakukan kabirah, dosa besar, maka dia dianggap kafir. Wa anna afrada ra'iyatihi idza lam yunkiru alaihi wa lam yakhruju alaihi yukaffiruna kadzalik aw yakfuruna kadzalik. Dan orang-orang khawarij meyakini apabila masyarakat atau rakyat yang hidup di negeri tersebut tidak mengingkari kemaksiatan, dosa besar yang dilakukan oleh pemimpin, dan tidak memberontak kepada pemimpin tersebut, maka mereka pun disebut orang-orang kafir. Masya Allah. Takfir apa ini? Tasalsul. Kafir yang takfir, mengkafirkan kaum muslimin, ya mutasalsil, yang bersambung-sambung. Anda tidak mau mengkafirkan pemimpin itu. Dia kan melakukan dosa besar. Ya, maka Anda sebagai penduduk kafir. Karena Anda tidak mau mengkafirkan pemimpin tersebut. Ini doktrinnya, di antara doktrin mereka. Walidzalika kaffaru 'ammatal muslimin. Oleh karenanya mereka mengkafirkan masyarakat umum. Fi kathirin minal usur, di banyak masa. Jadi kalau kita baca sejarah, di banyak masa orang khawarij mengkafirkan orang-orang umum, orang-orang awam. Ya, orang-orang yang masyarakat umum, ya, dikafirkan oleh khawarij. Wa qatalu minhum man istata'u qatlahu, dan mereka membunuh siapapun yang bisa mereka bunuh. Hatta annahum qatalu an-nisa wal atfal, sampai dalam sejarah dicatat mereka membunuh para wanita dan anak-anak karena hidup di negeri yang mereka katakan pemimpinnya melakukan dosa besar tetapi rakyatnya tidak mau memberontak. Dibunuh oleh siapa? Orang-orang khawarij. Ini bisa dilihat referensinya dari kitab Al-Fasl Ibn Hazm, begitu juznya, juz keempat, halaman 153. Begitupun kata beliau, bisa dilihat sejarahnya di dalam kitab Al-Milal wa Nihal yang ditulis oleh Syihristani, ya, juz 1 halaman 154. Begitupun Al-Farqu Bainal Firaq yang ditulis oleh Al-Baghdadi di halaman 53, 54 sampai 90-92. Begitupun buku yang ditulis oleh Dr. Ghalib Awaji berjudul Al-Khawarij. Begitupun banyak kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh beliau. Artinya bukan hanya sekedar menuduh bahwasanya khawarij membunuh anak-anak, wanita, tidak sekedar membunuh, tapi itu dicatat oleh sejarah, bukan oleh ulama-ulama kontemporer, bahkan ulama-ulama yang dulu, Syihristani, ya, dalam kitab beliau Al-Milal wa Nihal, lalu Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, itu mencatat bagaimana kekejaman orang-orang khawarij. Ini kita sudah selesai khawarij. Coba kita lihat sisi yang lain. Wal murji'atu. Adapun lawan dari khawarij adalah murji'ah. Ghallabu nususur raja' ala nususil wa'id. Mereka mendominankan ayat-ayat tentang janji, ayat-ayat yang isinya harapan kita kepada Allah dibandingkan ayat ancaman. Jadi tinggal dibalik saja. Kalau Khawarij, dia lebih dominan di ayat-ayat ancaman. Murji'ah dominan di ayat-ayat rajak, harapan. Padahal harus seimbang. Kata Imam Ahmad, khauf dan rajak harus seimbang. Antara rasa takut dan harap kita kepada Allah harus seimbang. Lalu dikatakan di sini, faqalu, maka mereka berkata, innal imana huwat tasdiqul qalbi. Iman itu yang penting di hati. Oh, si pula enggak pernah sholat. Yang penting dia masih yakin sholat itu wajib. Enggak ada masalah dia. Yang penting dia yakin sama Allah. Ekstrim. Yang satu, mengkafirkan dosa besar. Yang kedua, pembelanya para pembuat dosa besar. Ya. Faqalu, mereka berkata, innal imana huwa tasdiqul qalbi. Iman itu hanya pembenaran di hati. Wa annal a'mala laysat minal iman. Amal itu bukan bagian dari iman. Fala yadurru ma'al imani ma'siyatun. Maka iman tidak akan pengaruh walaupun orang maksiat bagaimana. Masya Allah, murji'ah. Fal asi kazzani wa syaribil khamr la yastahiqu dukhulan nar. Pezina, peminum khamr, selama di hatinya ada keimanan, enggak pantas mereka masuk neraka. Ini murji'ah. Orang-orang murji'ah. Oh, dikatakan di sini, wa imanuhu ka imani Abi Bakar. Orang yang minum khamr berzina enggak akan masuk neraka. Karena iman itu di hati, bukan di luar. Walaupun dia pezina, walaupun dia minum khamr, namanya iman di hati. Imannya sama kayak iman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini murji'ah. Coba kita lihat ahlu sunnah. Amma ahlu sunnati wal jamaah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah. Fayarawna annal muslima idhartakaba ma'siyatan minal kabair. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya seorang muslim apabila melakukan maksiat atau dosa besar, la yakhruj minal islam, tidak dianggap keluar dari Islam. Bal huwa muslimun naqisul iman, tetapi kita meyakini dia muslim tapi imannya kurang, imannya lemah. Madama lam yartakib syai'an minal mukaffirat, selama dia tidak melakukan satu perbuatan yang menyebabkan dirinya kafir. Misalnya istihza, mengolok-ngolok. Ya. Atau total tidak melaksanakan sholat sama sekali. Tidak mau sholat. Ya. Melempar Al-Quran. Ya. Sujud kepada berhala misalnya. Ya. Atau sujud kepada kuburan. Menyembelih di kuburan. Selama dia tidak melakukan dosa-dosa yang besar yang menyebabkan pelakunya kafir, maka ahlu sunnah tidak mengkafirkan. Ahlu sunnah mengatakan, oh, dia peminum khamr, dia muslim tapi fasik, muslim yang imannya lemah, harus dikasih nasihat agar dia meninggalkan maksiat. Fahuwa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Maka orang yang begini menurut ahlu sunnah, dia mukmin dengan keimanannya di hati, tetapi dia pun disebut fasik dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Wa huwa fil akhirati tahta masyiatillah, dan kelak di akhirat dia dikembalikan urusannya kepada Allah. Insya'afa anhu, jika Allah berkehendak Allah mengampuninya. Wa insya'a azzabahu, tapi kalau Allah berkehendak Allah pun bisa mengazabnya. Hatta yutahhiruhu min dzunubihi, dia dimasukkan, Allah bisa saja dengan keadilannya memasukkan dia ke neraka, dibersihkan dari dosa-dosa. Thumma yudkhiluhul jannah, untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. La yakhlud finnar, mereka tidak kekal di neraka. Illa man kaffara billah, kecuali orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala. Au asyraka bihi, atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal imanu inda ahli sunnati wal jamaah. Maka pengertian iman menurut ahli sunnah, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalb, diyakini dengan hati. Wa'amalun bil jawarih. Nah, ini tiga ya. Qaulun bil lisan, i'tiqadun bil qalb, wa'amalun bil jawarih. Yazidu bit ta'ah, iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia akan turun dikarenakan kemaksiatan. Kama anna ahla sunnati wal jamaah ya'taqiduna annahu yajibu 'alal muslimin as-sama' wa ta'ah fil ma'ruf liman tawalla amrahum minal muslimin. Sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah meyakini wajibnya kita mendengar dan taat kepada para pemimpin di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, di dalam perkara-perkara yang baik. Sawa'un tawallal hukum an tariqi syura, baik dia sampai dihukum, dihukum itu sampai di pemerintahan, dia sampai menjadi pemimpin lewat jalan syura atau lewat jalan al-quwah wal ghalabah, kekuatan. Ya, kekuatan itu ya dia memiliki kekuatan hingga dia bisa mengalahkan yang lain lalu dia naik. Ini wajib kita mendengar dan taat selama yang diperintahkan adalah ma'ruf, kebaikan. Au an tariq tauliyatil hakim alladhi qablahu, atau kalaupun dia dipilih oleh pemimpin sebelumnya, kamu naik menjadi pemimpin, maka kita wajib mendengar dan taat. Au istikhlafuhu lahu, atau dia diangkat menjadi pemimpin. Wa ya'taqiduna annahu yuhram al-khuruju alayhi, ahlu sunnah meyakini haram kita memberontak kepada pemimpin muslim ya, yang tidak melakukan kekafiran. Sawa'un kana taqiyan aw 'asiyan, baik pemimpin itu orang yang bertakwa bahkan kalaupun dia ahli maksiat selama dia tidak melakukan pembatal keislaman. Wa annahu la yajuzul khuruju alayhi, tidak boleh kita keluar memberontak. Hatta yarau kufran bawahan, kecuali kalau kita melihat kekafiran yang nampak yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Kufran bawahan, dalam hadis begitu ya, Nabi berkata janganlah kalian memberontak illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata. Indahum minallahi fihi burhan, yang kalian memiliki dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari mohon maaf ma'asyiral muslimin. Jadi itu akidah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Terakhir di sini ada nukilan dari ucapan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ulama besar di mazhab Imam Syafi'i. Apa kata Imam An-Nawawi? Ammal khuruju alaihim wa qitaluhum fahramun bi ijma'il muslimin. Adapun memberontak kepada pemimpin Islam, pemimpin kaum muslimin, memerangi mereka maka haram menurut ijma' kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatu zalimin, bahkan walaupun mereka para pemimpin yang fasik yang zalim ya, tadi selama tidak sampai kepada derajat kufur. Wa qad tazaharat al ahadisu bi ma'na ma dzakartuhu, dan hadis-hadis banyak yang menyebutkan hal tersebut. Wa ajma'a ahli sunnati annahu la yun'azal as-sultan bil fisq, ahli sunnah telah sepakat tidak boleh kita melengserkan pemimpin dikarenakan kepasikannya, bolehnya dikarenakan kekafiran. Kekafiran pun tidak menurut prasangka, tetapi kita memiliki burhan argumentasi bahwa itu adalah kekafiran. Ini masih banyak poin-poin yang lain. Waktunya pukul 7.30. Jangan kemana-mana. Kita insya Allah kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Assalamualaikum. Teman-teman, di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk. Belajar bahasa Arab untuk anak. Bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi. Coba sebutkan. Ini Diana berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz,

begini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya. Silakan mas. Ya, sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wabaat, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa kita mengundang para pemirsa Niaga TV di rumah untuk bergabung bersama kami di studio, baik menggunakan layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Ada hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Hamba Allah di Bengkulu. Baik, silakan Ibu. Ya Ustaz, saya kan ilmunya sangat sedikit. Baik. Nah, jadi ada dua pihak yang bertikai nih Ustaz. Diminta saya penengahnya karena Ustaz. Kurangnya ilmu saya juga masih mau saya tanyakan ke Ustaz ya Ustaz. Baik Ibu, silakan. Satu kaum ini berhijab, nggak pernah nampak aurat, tapi tidak pandai mengaji. Yang satunya Ustaz pandai mengaji, tapi na'udzubillah aurat tidak pernah tertutup. Nah mereka itu bertikai saling menguatkan dirinya masing-masing. Buat apa pinter tiap hari aurat dibuka? Yang sebelah lagu, kamu juga buat apa aurat tertutup? Sedangkan Allah saja menghendaki orang, kalau dihendaki hidayah itu pasti diberikan pandaian kefakihan, bahkan mengeluarkan hati seperti itu Ustaz. Saya sebagai penengah kan itu tadi Ustaz, ilmunya sangat cemen, jadi untuk sementara ya saya belum bisa ngasih penengah apa-apa, solusi apa-apa. Ya tapi yang saya bisa jawab, kalau masalah jilbab itu tidak harus pintar, bahwa itu di surat Al-Ahzab yang kita baca 59 itu Ustaz, itu memang wajib seperti itu. Bagaimana ya Ustaz? Baik. Jazakallah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya mendengar ceritanya, sebenarnya dua-duanya menghendaki kebaikan. Si ibu yang berjilbab tapi tidak pintar mengaji, dia ingin lebih baik. Maka ketika dia memulai berjilbab, itu adalah langkah awal ya, yang harus dia lanjutkan. Jadi langkah awalnya sudah dia mulai. Apa langkah awalnya sudah dia mulai? Yaitu dia berjilbab. Maka perjalanan menjadi baiknya harus dilanjutkan dengan cara menuntut ilmu, belajar, membaca, hadir. Ya, karena tidak cukup kita memperbaiki masalah zahir, masalah luar, tetapi kita tidak memperbaiki hati kita, tidak memperbaiki keyakinan kita, ilmu kita. Ya, itu harus diperbaiki juga. Ya, jadi harus diperbaiki dua-duanya. Yang kedua, yang pintar mengaji, memiliki ilmu tapi tidak mau berhijab, beliau pun insya Allah memiliki keinginan yang baik. Ya, hanya saja harus diingatkan bahwasanya ilmu tanpa amal kasyajari bila thamarin, adalah seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Sedikit manfaatnya, paling digunakan untuk berteduh saja, tapi tidak bisa menghasilkan buah yang bisa dijual, dinikmati oleh orang banyak. Oleh karenanya, ibu harus menasehati yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, ibu motivasi dia untuk istiqomah dengan hijabnya dan terus menuntut ilmu. Adapun yang kedua, kita katakan bahwa Anda sudah berilmu, alhamdulillah. Tetapi ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. ya. Dan ilmu tanpa amal itu tercela, sebagaimana orang-orang Yahudi berilmu tapi tidak mau beramal. Tetapi amal tanpa ilmu tercela juga, seperti orang-orang Nasoro yang rajin beramal tapi tidak berilmu. Oleh karenanya kita di dalam sholat berlindung dari dua kutub yang jelek, ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Aku berlindung dari al-maghdub. Al-maghdub itu orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Dan kita pun berlindung dari ad-dalin, orang-orang yang sesat, yaitu yang beramal tapi tidak berilmu. Maka dua-duanya harus diseimbangkan. Artinya ibu jangan sampai membiarkan terjadi perdebatan. Dua-duanya sudah bagus, tinggal ibu motivasi mereka untuk terus-menerus memperbaiki diri. Jadi jangan berdebat mana yang lebih baik. Ya jangan, katakan kamu sudah baik tapi tinggal lanjutkan menuntut ilmu. Kamu sudah baik, tinggal lanjutkan mengamalkan ilmu. Allah alam bisab. Ada Ibu Ida di Sumatera. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya begini Ustaz, masalah sedekah ini Ustaz. Iya. Ya begini, suami saya kan sudah meninggal Ustaz. Baik, ya, itu rahimahullah. Di kasih tetangga uang, segala macam sembako apa Ustaz. Nah terlalu banyak di rumah ini Ustaz, tetap saya sedekahkan lagi atas nama dia apa boleh Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Satu lagi Ustaz, ini baik. Masalah bezara kubur ini Ustaz. Iya Ibu. Apakah boleh Ustaz, kalau kita bezara kubur membawa kembang, membawa banyu itu disiramkan di atas makam, apa itu ada tuntunannya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ini Ustaz, soal doanya Ustaz. Doanya itu doa apakah Al-Fatihah itu sampai ke sana Ustaz, kalau kita membacanya Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Iya, cuma itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah sedekah ya, yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal sampai atau tidak, Allah alam bisawab. Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama sepakat sampainya pahala sedekah yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Ada hadis yang bercerita bahwa seseorang sahabat datang kepada Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, ibuku meninggal sedangkan aku tidak ada di sisinya, bolehkah aku bersedekah atas namanya? Maka Nabi berkata, bersedekahlah engkau atas namanya. Jadi tidak masalah sedekah atas orang yang meninggal. Yang kedua adalah masalah tadi ziarah ya. Apa namanya, ziarah kubur atau mendatangi kubur. Tentunya ya, seorang muslim dia boleh mendatangi kuburan. Menurut pendapat yang paling kuat, wanita hukumnya makruh, tidak haram. Ya berdasarkan hadis Ummu Atiyah, di mana Ummu Atiyah, hadisnya sahih riwayat Bukhari, dikatakan Ummu Atiyah berkata bahwa kami dilarang mengikuti jenazah tapi Nabi tidak melarangnya dengan tegas. Artinya masih ada sahabat yang ikut dan Nabi tidak melarang. Oleh karena yang paling utama, apa namanya, wanita mendoakan dari rumah. Tapi kalaupun dia mau ke kuburan, menurut pendapat yang paling kuat tidak haram, tapi makruh. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan mubah, tapi saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan makruh. Ya. Adapun masalah doa, ya masalah doa, apakah sampai bacaan Al-Fatihah yang kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal? Sebenarnya yang diperdebatkan oleh para ulama bukan Al-Fatihah, tapi Al-Quran secara umum. Jadi apa hukumnya menghadiahkan pahala dari bacaan Al-Quran yang kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal? Itu yang diperdebatkan. Adapun menghususkan bacaan Al-Fatihah misalnya, para ulama berbeda pendapat juga. Ada yang mengatakan tidak masalah berdasarkan keumuman firman Allah, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, itulah kitab yang kami turunkan kepada kalian, di dalamnya ada keberkahan. Begitupun Rasulullah menjadikan Al-Quran, Al-Fatihah sebagai ummul kitab, dan dia adalah as-salah, dia adalah ar-ruqyah, ya dia adalah sab'ul masani. Sab'ul masani itu 7 ayat yang berulang-ulang. Sebagian ulama mengatakan bahwa bacaan Al-Quran yang diniatkan untuk, yang diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal itu sampai. Ini pendapat yang pertama. Adapun ulama yang mengambil pendapat ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, lalu para pengikut beliau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu mengatakan sampai, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai. Di antara mereka, ya, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Ibnu Katsir membawakan penafsiran firman Allah wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, Ibnu Katsir berkata, inilah dalil Syafi'i yang mengatakan tidak sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Dan saya membaca pendapat dalil kelompok yang mengatakan sampai, saya pun baca dalil kelompok yang mengatakan tidak sampai, saya secara pribadi cenderung mengatakan sampai. Jadi setelah saya bandingkan argumentasi Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim dengan argumentasi apa namanya Imam Syafi'i yang tadi didalilkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan sampai. Walaupun saya selalu berkata bahwa tidak ada kaifiat tertentu, tidak ada tata cara tertentu yang diajarkan oleh Nabi, atau tidak ada waktu tertentu yang diajarkan oleh Nabi di mana kita membaca Al-Quran. Tidak harus di hari pertama, kedua, ketiga, atau hari ketujuh, atau hari ke-40, atau hari ke-100. Tidak ada ketentuannya. Ya baca-baca saja. Adapun kalau kita mengkaitkan bacaan Quran, amalan-amalan dengan hari-hari tertentu, hari ke-40, hari ke-100, Allah alam bisawab, kita tidak mendapatkan dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan kita hati-hati dengan perkara-perkara yang baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah kebid'ahan. Allah alam bissawab. Hukum menabur bunga dan air, ya. Hukum menabur bunga, Allah alam bissawab. Kalau ibu-ibu hadir mengikuti pengajian saya ketika kita membahas Kitabul Janais di dalam pembahasan hari Senin sampai Rabu, kita punya pembahasan Serambi Nabawi. Kita di sana membahas kitab Matan Abi Syuja, ada bab pengurusan jenazah. Di dalam bab pengurusan jenazah, Syekh Majid Al-Hamawi, beliau adalah yang meneliti kitab Matan Abi Syuja, mengatakan di antara perbuatan sia-sia yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya, bahkan cenderung kepada idha'atul mal, pemborosan yang tidak ada faidahnya, adalah menaburkan bunga di atas kuburan. Itu tidak ada faidahnya sama sekali. Tidak ada satu syariat pun dalam agama kita yang memerintahkan hal itu. Adapun masalah menyiram kuburan dengan air, ya, ada beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air setelah selesai penguburan. Setelah selesai prosesi penguburan, disebutkan bahwa Nabi menyiramkan air. Sebagian ulama mengatakan disiram air agar tanahnya turun, tidak berdebu dan lain sebagainya. Lalu para ulama nanti berbeda pendapat. Apakah perbuatan itu menyiram ketika selesai prosesi penguburan bisa diulang ketika satu bulan setelahnya, dua bulan setelahnya? Ada yang mengatakan tidak, itu khusus untuk prosesi penguburan. Ada yang bilang, oh tetap boleh, karena Nabi tidak membatasi waktunya. Nah, ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Tapi kalau masalah bunga, para ulama sepakat, ya. Para ulama mengatakan itu adalah bagian dari apa, pemborosan, tidak ada faidahnya, ya. Bahkan itu di mazhab Imam Syafi'i, ya. Kitab yang kita bahaskan, Matan Abi Syuja, Matan Al-Ghoyah wa Takrib. Ya, maka hendaknya kita jangan ikut-ikutan. Apa faedahnya kita siram-siram bunga, ya, atau kita tabur bunga? Itu tidak ada faedahnya, ya. Karena kan kita melakukan sesuatu antara wajib sunnah. Karena kan itu ibadah. Ya, ziarah kubur itu ibadah. Menguburkan itu ibadah. Maka ikutilah cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Jadi menaburkan bunga tidak ada, tetapi menyiram air, para ulama khilaf, boleh atau tidak. Ini masalah yang ya luas. Mudah-mudahan tidak sampai kepada kebid'ahan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar kita tetap bisa menjaga iman? Ketika iman turun, sangat sulit menjaganya. Jangankan ibadah, yang sunnah, yang wajib pun kadang malas mengerjakannya. Masya Allah. Kalau sampai yang wajib malas, itu bahaya. Jadi jangan sampai yang, karena yang wajib itu standar minimal yang harus kita jaga ya. Lalu bagaimana kita menjaga keimanan? Ya banyak caranya. Cara yang paling besar ya tentunya dengan berdoa, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Setelahnya dengan menuntut ilmu. Makin rajin bapak dan ibu menuntut ilmu, makin rajin menyimak penjelasan Quran dan hadis, makin rajin menyimak penjelasan para ulama, tentunya akan bertambah keimanannya. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, mereka lah orang-orang yang berilmu. Oleh karenanya makin kita berilmu insyaAllah, maka semakin membantu kita untuk menjaga keimanan. Yang ketiga tentunya berinteraksi dengan Al-Quran. Perbanyak berinteraksi membaca Al-Quran. Semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan tasbit, peneguhan, diberikan keteguhan. Yang keempat tentunya bergaul dengan orang-orang saleh. Ya, bergaul, berkawan dengan orang-orang saleh. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa di mana, Pak? Ini Pak Zulkifli di Riau. Pak Zulkifli di Riau. Silakan, Bapak. Yang apa nih? Ini mungkin keluar apa keluar dari tema nih. Baik. Itu makmum dengan imam nih macam mana kasihan dia nanti ya, dan karena kawan nih dulu lah makmum pada imam. Yeah. Macam mana sebetulnya percinti imam dan makmum. Baik Pak. Itu sepanjang berjamaah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi imam dan makmum tentunya memiliki banyak keadaan. Ada kondisi di mana imam dan makmum hanya dua orang, mereka berjamaah dua orang. Maka dalam kondisi imam dan makmum sholat berdua, ya, maka imam di sebelah kiri. Imam di sebelah kiri dan makmum di sebelah kanannya. Ya, sejajar, dan jangan sampai makmum lebih depan daripada imam. Karena imam diikuti lebih depan daripada yang mengikuti. Oleh karenanya dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan satu ketika Nabi sholat di rumahnya Maimunah, istri beliau, dan Maimunah adalah bibinya Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas datang sholat di sebelah kiri Nabi. Lalu Nabi pindahkan ke sebelah kanan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kalau seandainya makmumnya lebih dari satu? Misalnya dua atau tiga. Maka makmum berada di belakang imam. Persis di belakang imam. Dari mana kita memulai sholat? Dari kanan atau dari kiri? Dari tengah. Persis di belakang imam. Lalu bagaimana kalau di sholat itu ada anak-anak? Ada perempuan, maka kalau ada anak-anak dan perempuan, saf yang paling depan imam, di belakangnya orang dewasa, setelah orang dewasa adalah anak-anak, baru setelahnya adalah perempuan. Lalu bagaimana seandainya perempuan semua safnya sejajar, tidak ada yang lebih maju, ya? Maka si imam wanita berdiri di tengah, sejajar dengan makmumnya, dan yang lain berada di belakangnya. Jadi apa tidak maju ke depan kalau apa jamaahnya sholat wanita itu secara umum Pak. Itu secara umum posisi apa namanya imam dan makmum. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikhwanuddin dari mana ini? Kalsel. Apa tidak Ikhwanul Muslimin dan HTI? Mereka sering mengatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam dan menuduh Ahlus Sunnah sebagai murjiah. Terima kasih. Allah alam bisraf ya. Ikhwanul Muslimin adalah organisasi. Organisasi pergerakan. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Sheikh Hassan Al-Banna. Adapun Hizbut Tahrir didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ikhwanul Muslimin sebenarnya lebih kepada pergerakan. Pergerakan artinya dia jamaah pergerakan. Pergerakan untuk sampai kepada tujuan yang mereka sepakati. Ya, kalau kita bicara lebih rinci, ya tujuan mereka adalah bagaimana tegaknya pemerintahan dengan asas Islam misalnya. Ya, karena kalau kita baca sejarah, Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir itu muncul sebagai reaksi kejatuhan Turki Utsmani, kekhalifahan Turki Utsmani. Maka semenjak itu muncul usaha-usaha untuk mengembalikan kepemimpinan Islam. Artinya Ikhwanul Muslimin menurut saya tidak bisa kita labeli dengan akidah tertentu, karena dia sebenarnya adalah organisasi yang menampung segala macam akidah dan pemikiran. Yang penting memiliki satu tujuan. Itu yang kita lihat di Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul Muslimin itu adalah jamaah yang menghimpun umat dengan segala warna, dengan segala baju, dengan segala background yang mereka miliki. Oleh karenanya ada kalimat yang terkenal yang diucapkan oleh para tokoh Ikhwanul Muslimin, nata'awan fi mattafaqna wa natasamakh fi makhtalafna. Nata'awan fi mattafaqna. Kita tolong-menolong dalam hal-hal yang kita sepakati dan kita bertoleransi dalam hal-hal yang masih kita perdebatkan. Nah, itu prinsip mereka. Oleh karenanya, kalau kita melihat Ikhwanul Muslimin, ya, saya pernah tinggal di Timur Tengah dan kita melihat, lalu kita pun berinteraksi dengan banyak orang di negeri ini dan punya teman-teman di banyak tempat. Itu kita lihat di Ikhwanul Muslimin, kalau kita melihat Sufi ada. Asy'ari ada, Asy'ariyah. Salafi artinya dia mengaku berakidah salaf ada. Artinya semua pokoknya yang setuju dengan ide, dengan tujuan besar, yaitu misalnya mengambil bagian dalam politik dan lain sebagainya, ya mereka gabung di situ. Maka istilahnya kita hanya bisa menghukumi kalaupun ada kesalahan, sebutkan kesalahannya. Kesalahan mereka begini, begini, begini. Tidak bisa kita menghukum global kalau ini pasti begini. Sulit. Ta'mim al-hukum sulit. Ya. Tapi kita hanya bisa menjelaskan bahwa mereka kelompok, organisasi besar. Ada di begitu banyak negara. Ya. Apakah semuanya Sufi? Sebagiannya Sufi. Sebagiannya Asy'ari. Sebagiannya Salafi atau macam-macam kumpul semua di sana. Artinya mereka bukan mazhab akidah, bukan juga mazhab fikih. Ya, bukan mazhab akidah, bukan mazhab fikih. Itu kalau IM, ya kalau Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya hal yang sama kita dapatkan di dalam Hizbut Tahrir. Hanya saja bedanya Hizbut Tahrir ini kalau kita lihat mereka membuat semacam kurikulum tentang apa-apa yang mereka yakini. Tentunya harus diyakini juga oleh para anggotanya. Kalau IM, Ikhwanul Muslimin, lebih longgar dalam poin itu. Artinya mereka hanya membahas hal-hal yang umum kaitan dengan masalah agama. Tapi kalau di Hizbut Tahrir kita lihat ya, dari pengalaman yang kita lihat, itu mereka lebih spesifik. Ada istilahnya, ada keyakinan-keyakinan yang harus mereka sampaikan ke anggota mereka. Misalnya di antara keyakinan yang banyak dikritik oleh para ulama adalah meyakini bahwasanya hadis ahad hanya bisa dipakai dalam masalah ibadah, dalam masalah fikih, tetapi tidak bisa dijadikan standar dalam akidah. Karena kata mereka hadis ahad itu sifatnya zonni, prasangka, sedangkan akidah sifatnya yakin. Tidak mungkin kita menetapkan akidah yang sifatnya yakin dengan hadis ahad yang sifatnya zanni. Ini bahaya sekali ucapan ini. Ini kalimat yang bahaya sekali. Karena kenapa? 99,99% hadis dalam Islam hadis ahad. Ya. Dan dalam agama kita standarnya bukan ahad atau mutawatir, tapi sahih atau tidak sahih. Para ulama sudah memberikan saringan, ya, telah meneliti, menghukumi dengan melihat siapa periwayatnya, lalu disimpulkan sahih. Sejak dulu kesimpulannya sahih, ukurannya sahih. Tapi kalau saudara kita izbut tahdir, mereka bukan menjadikan ukuran sahih atau tidak sahih, tapi ahad atau mutawatir. Dan ini kalau kita tarik akar sejarahnya, nanti berhentinya di pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah yang dahulu menolak misalnya azab kubur, menolak ada hal-hal yang sifatnya apa namanya akidah, tetapi tidak ditetapkan dengan hadis mutawatir. Hadis mutawatir sedikit dalam Islam. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semua yang sahih dari Nabi harus dipakai, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih. Ya, nah, ini sebenarnya pembahasan panjang sekali, tetapi karena waktu yang terbatas ya kita sampaikan secara global saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pemicu agar kita terus belajar, terus membaca, terus hadir ya di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kita yang benar itu benar, dan Allah berikan kita rizki untuk mengikutinya, dan Allah tunjukkan yang batil itu batil, dan Allah berikan kita rizki untuk menjauhinya. Ya Allah berikan kita nikmat untuk menjauhinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.